بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنحن أعزكم الله. Kita masih pada pembahasan nafkah suami untuk istrinya. Disebutkan pada hadis yang lalu bahwasanya dinar yang dinafkahkan seseorang untuk keluarganya itu adalah dinar yang paling afdal, lebih afdal daripada infak fi sabilillah. Dan juga disebutkan pada hadis yang sebelumnya ketentuannya, yaitu al-ihtisab, niat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lillahi taala. Sekarang kita lanjutkan pembahasan hadis ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Hisham ibn Ammar qala haddatsana al-Walid ibn Muslim qala haddatsana Abu Rafi' Ismail ibn Rafi' قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata qala rajulun, ada seseorang laki-laki berkata, ya Rasulullah indi dinar, ya Rasulullah saya memiliki satu dinar, mata uang emas. Qala, kata Rasul, anfiqhu ala nafsik, belanjakan untuk kepentingan dirimu. Qala, kata dia, indi akhar, saya memiliki dinar yang lain. Faqala, maka Rasul menyatakan, anfiqhu ala khadimik au qala ala waladik, belanjakan untuk kepentingan khadimmu, pelayanmu, pembantumu. Atau belum mengatakan ala waladik, belanjakan untuk kepentingan anak-anak kamu. Qala, kata dia, indi akhar, saya memiliki dinar yang lain. Qala, kata Rasul, dha'hu fi sabilillah, letakkanlah itu untuk fi sabilillah. Wahwa khasuha, itu yang paling rendah, yang paling rendah dari dinar-dinar tadi. Hadis ini khonak dinar azakumullah sahih dengan tanpa lafadz yang terakhir. sahih dengan tanpa lafaz yang terakhir. Adapun lafaz ba'hu fi sabilillah wa huwa akhassuha, ada kata-kata wa huwa akhassuha, nafaqah fi sabilillah dikatakan paling rendah, ini dhaif, ziyadah dhaifah, tambahan yang lemah. Naam, demikian dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Adabil Mufrad, sehingga itu enggak dipakai. Wa qala rahimahullah ta'ala haddatsana Muhammad ibnu Yusuf qala haddatsana Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, an Muzahim ibn Zufar an Mujahid عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دار أبو هريرة رضي الله تعالى عنه دار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبرسابة أربعة دنانير أتى أمبر دينار دينار دينارا أعطيته مسكينا. Satu dinar yang engkau berikan kepada orang miskin. Wa dinaran a'taitahu fi raqabah. Dinar yang lain kamu berikan untuk pembebasan budak. Wa dinaran anfaqtahu fi sabilillah. Dinar yang ketiga kamu infakkan untuk fi sabilillah. Wa dinaran anfaqtahu ala ahlik, dan dinar yang keempat kamu nafkahkan untuk keluargamu. Kata Rasul, afdaluha alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang paling afdal yang kamu nafkahkan untuk keluargamu. Ini sahih dikeluarkan dari Imam Muslim di dalam sahihnya. Barakallahu fikum. Hadis ini khonumtinahuzakumullah menjelaskan kepada kita bahwasanya nafkah kepada keluarga itu merupakan sedekah yang paling afdal, lebih afdal dibandingkan infak fi sabilillah. Fi sabilillah meliputi untuk kepentingan jihad, untuk kepentingan mujahidin, untuk semua makna fisabilillah. Lebih afdal menafkahi istri, keluarga, daripada itu. Bahkan lebih afdal daripada dinar yang kita gunakan untuk membebaskan budak. Padahal membebaskan budak itu jaminannya surga. Dan juga lebih afdal daripada dinar yang kita infakkan untuk kepentingan masyakin, fakir miskin. Yang paling afdal dinar yang kita infakkan, yang kita nafkahkan untuk keluarga kita. Ini menyemangati kita kaum muslimin, terutama yang sudah berkeluarga, untuk memperhatikan nafkah istri dan anak-anaknya. Dahulukan mereka, dahulukan keperluan mereka, dahulukan kesejahteraan mereka, kepentingan-kepentingan mereka baru yang lain. Baik. Dalam hadis yang sebelumnya di situ barakallahu fikum ada tertib. Tertib urutan-urutan di dalam menggunakan harta atau uang. Namanya tartibul huquq. Mentartib hak. Disebutkan tadi yang kali pertama didahulukan adalah diri kita sendiri. Anfiqhu ala nafsik, nafkahkan untuk kepentingan kamu dulu. Otomatis itu perkara yang jelas, kita dulu baru yang lain. Ini hukum asal barakallahu fikum. Diperbolehkan barakallahu fikum kita melakukan tindakan ithar. Tahu ithar? ihar itu mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Hukum asalnya ketika kita memiliki sesuatu harta atau yang semisalnya yang didahulukan kita, baru yang lain. Tetapi kalau kita ihar lebih mendahulukan orang lain, kepentingan orang lain dalam urusan harta, dalam urusan dunia, hala ya jus, itu diperbolehkan, bahkan termasuk tindakan yang sangat mulia, tindakan yang sangat afdal. Sebagaimana Allah mengatakan dalam firman-Nya terkait dengan para sahabat Ansar, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka memiliki kebutuhan yang sangat. Itu namanya ithar. Ithar, ithar dalam urusan dunia sangat dianjurkan. Ithar dalam urusan akhirat, ibadah sangat dibenci. Bisa dipahami? Yang dibahas sekarang ithar dalam urusan duniawi, dalam urusan harta sangat dianjurkan. Barakallahu. Naam. Kemudian yang kedua, setelah diri kita dikatakan di situ anfiqhu ala khatimik au ala waladik. Sang rawi ragu-ragu. Infakan untuk khatimmu atau untuk anakmu. Ini syak, syak rawi. Yang disebutkan dalam riwayat yang lain yang lebih jelas, yang lebih nyata, yang lebih gamblang adalah anfiqhu ala ahlik, infakan untuk keluargamu, ahlimu. Bahkan disebutkan tadi dalam hadis yang kedua, itu yang paling afdal dibandingkan dengan nafkah-nafkah yang lain. Kata-kata ahl yang dimaukan adalah az-zawjah, thummal walad, istri, baru kemudian anak. Sudah dipaham ya? Sehingga kita dulu, setelah itu kepentingan istri, lalu kepentingan anak-anak, baru setelah itu barakallahu fikum al-khadam, orang-orang yang menjadi pelayan-pelayan kita, pegawai-pegawai kita, pembantu-pembantu kita. Kemudian aqaribuna al-aqrab wal-aqrab. Setelah itu kerabat-kerabat kita yang paling dekat dan yang dekat setelahnya. Berani? Jadi kalau kita istri, anak, pembantu, itu orang dalam. Berani ya? Ada pun yang selain ini orang luar. Yang didahulukan al-aqarib, kerabat-kerabat kita yang paling dekat dan yang dekat setelahnya. Siapa ya yang paling dekat? Siapa yang paling dekat? Siapa yang paling dekat? Orang tua kita. Baik, orang tua kita didahulukan al-um summal ab, ibunya dulu baru bapaknya, baru kemudian al-ikhwah, saudara-saudari kita. Setelah itu abna'uhum, putra-putri mereka. Kemudian al-a'mam, paman-paman dari pihak bapak. Kemudian abna'uhum, anak-anak mereka. Setelah itu yang dari pihak ibu, al-akhwal. Tadi kan paman-paman bibi dari pihak ayah, kemudian anak-anak mereka, kemudian paman-paman bibi dari pihak ibu, dan putra-putri mereka. Habis. Apa lagi yang lain? Ya itu kerabatnya kita. Dan yang terakhir adalah al-musaharah. Yang terakhir adalah al-musaharah. Ipar kita, mertua, kalau mertua kita, ipar kita atau besan kita. Itu namanya musoharoh, peripean, perpisanan. Terakhir ya kawan, setelah selesai urusan bab nasab. Baik. Hadirin azakumullah, yang perlu dipahami di sini terkait dengan tartibul hukuk ini berlaku apabila seseorang itu memiliki harta yang terbatas, tidak mampu, tidak memungkinkan untuk memenuhi semua haknya mereka, terbatas. Maka dahulukan al-aqrab fal-aqrab, yang paling dekat dan yang dekat setelah itu. Jadi paham ya? Hartanya gak banyak ya. Dulukan dirimu dulu. Ada sisa istrimu, ada sisa anakmu, ada sisa bantumu, ada sisa kepentingan orang lain yang di luar sana. Dahulukan al-aqrab fal-aqrab. Satu poin yang tadi belum saya sebutkan adalah kalimat para ulama, man talzamuhu nafaqatuh. Jadi didahulukan sebelum orang luar. Man talzamuhu nafaqatuhu, seseorang yang nafkahnya menjadi tanggung jawab dia. Namanya man talzamuhu nafaqatuhu, ini orang-orang yang dia tanggung nafkahnya selama ini. Itu didahulukan sebelum orang lain. Diri kita, istri, anak, pembantu, kemudian orang-orang yang kita tanggung nafkahnya, baru orang luar. Al-aqrab al-aqrab, barakallahu fikum. Tetapi kalau kita barakallahu fik memiliki kemampuan yang lebih, baik punya kemampuan yang lebih, memiliki harta yang cukup, maka barakallahu fikum tidak perlu tartib semacam ini. Ya, antum tunaikan semua keperluan mereka, antum tunaikan semua hak-haknya mereka. Terpahami? Dengan tambah tartib. Antum punya harta yang lebih. Untuk anak istri sih luwe-luwe. Nah, untuk pembantu semuanya masih longgar. Ya sudah. Antum bisa memberikan kepada mereka semua dengan tanpa tartib. Itu dikarenakan antum memiliki kemampuan. Sekali lagi, hadis yang tadi kita baca barakallahu fikum itu terkait dengan tartibul hukuk, urutan-urutan penunaian hak apabila harta kita terbatas. Ini penting. Ini penting barakallahu fikum. Tayyib taqdimul ahaq wal ahaq, mendahulukan yang paling berhak dan yang berhak setelahnya. Sudah? Belum, tayyib. Kita akan tahan tiga. Ada? Sudah waktunya ada? Jamnya? Adhan dulu. Adhan dulu. Adhan. Teruskan, selesai baru komat. Gitu ya? Baru duduk, gak mungkin selesai. Dirasani itu suaranya. Keterbatasan anu rupanya. Telefon, kita lanjutkan bab yang berikutnya. Ini bab yang terakhir yang berkaitan dengan masalah nafkah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, bab yu'jaru fi kulli syai'in, bab diberi pahala pada segala sesuatu yang kita infakkan. Hatta luqmata yarfa'uha ila fiyin ra'atih, hingga luqmah, satu suapan, yarfa'uha ila fiyin ra'atih, yang dia angkat ke mulut istrinya. Jadi kasih pahala segala sesuatu yang kita infakkan, hingga satu suapan yang dia masukkan, yang dia angkat ke mulut istrinya, itu juga mengandung pahala. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi' Abu Yaman, Qala hadatsana Syu'aib, Syu'aib bin Abi Hamzah. An Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim ibn Shihab Az-Zuhri. Qala hadatsani 'Amir ibn Sa'ad an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, annahu akhbarahu, bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas memberitakan kepada Amir bin Sa'ad, anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala li Sa'ad, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah berkata kepada Sa'ad, Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka lan tunfiqu nafaqatan, innaka lan tunfiqa nafaqatan, sesungguhnya engkau tidaklah menafkahkan sebuah nafkah, tabtaghi biha wajah Allah, yang engkau mengharapkan dengan nafkah itu wajah Allah, ikhlas, illa ujirta biha, melainkan kamu akan dikasih pahala dengan nafkah tadi. Hatta ma taj'ala fi fami imra'atik, hingga apa yang kamu masukkan di mulut istri kamu, yang kamu jadikan di mulutnya istri kamu, kamu suapkan ke mulutnya dia, itu juga mengandung pahala, diberi pahala barakallahu fikum, dengan ketentuan dia mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, disebutkan dalam Sahih Bukhari. Hadis ini sahih. Tapi hadis ini nanti na'azakumullah sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya nafkah apapun, semua infak-infak yang baik, kalau diniatkan lillahi ta'ala, dapat pahala. Sekecil apapun nafkah itu, kalau niatnya ikhlas lillahi ta'ala, dikasih pahala barakallahu fikum. Apalagi yang besar. Digambarkan di sini satu suapan yang kita masukkan ke dalam mulutnya istri. Itu kalau kita niatkan fi sabilillah, kita niatkan lillahi ta'ala, dikasih pahala. Lalu bagaimana kiranya dengan sekian suapan? Lalu bagaimana dengan makan setiap hari sekian piring? Lalu bagaimana kiranya dengan keperluan-keperluan yang lain yang kita upayakan untuk istri kita? Tentu pahalanya lebih besar lagi barakallahu fikum. Ingat, dengan syarat harus ikhlas mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Juga dalam hadis ini fanatina azakumullah terkait dengan memasukkan suapan ke mulutnya istri, diambil faedah oleh para ulama bahwasanya perkara yang mubah, perkara yang hukum asalnya mubah, apabila dikerjakan dengan niat lillahi ta'ala, mengharapkan wajah Allah semata, maka perkara mubah itu berubah menjadi perkara ketaatan. Perkara mubah, ya hukum asalnya mubah, kalau kita kerjakan lillahi ta'ala, kita kerjakan mengharapkan wajah Allah semata, itu bisa berubah menjadi perkara ketaatan. Mereka menjelaskan bahwasanya seseorang suami yang memasukkan suapan ke mulutnya istri itu umumnya ketika muda'abah, ketika sedang bergurau, bercanda dengan istrinya. Berarti mungkin lagi makan bareng, nah gitu ya, entah itu makan nasi atau makan yang lain-lainnya, bergurau dengan istrinya, dimasukkan dalam mulutnya, itu perkara yang mubah pada hukum asalnya barakallahu fikum. Tetapi ketika dia niatkan untuk Allah semata, dia mengharapkan wajah Allah semata, itu berbuah ketaatan, dinilai sebagai perkara yang berpahala barakallahu fikum. Nah gitu ya. Ada gak yang serius gitu, serius ngambil nasi satu suap, entah pakai sendok atau pakai tangan, serius dimasukkan ke mulut istrinya begitu, lillahi ta'ala, pahala. Dah, nah begitu ya. Secara kenyataannya, secara umumnya, dalam kata sambil bercanda, bergurau, makan bareng, entah lagi makan jajan, entah lagi makan buah, jadi dimasukkan dalam mulut istrinya, ada unsur mudha'abah di situ. Barakallahu'alaikum. Senda kurau, bercanda dan segala macamnya, itu perkara yang mubah pada hukum asalnya. Barakallahu'alaikum. Sekali lagi, ketika diniatkan untuk lillahi ta'ala, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala semata, itu berbuah pahala. Apalagi yang betul-betul kita berikan kepada keluarga sebagai nafkah untuk kepentingan dia sehari-harinya. Kalau kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, maka berbuah pahala yang lebih besar lagi. Barakallahu fikum. Dan suapan yang sambil bercanda saja dapat pahala, apalagi yang lebih daripada itu. Barakallahu fikum. Nah, di antara faedah yang lain yang bisa kita ambil, itu barokahnya berumah tangga dengan ilmu agama. Yang bujang-bujang enggak dapat pahala semacam ini, barakallahu. Nah, gitu ya. Ini barokahnya berumah tangga tapi dengan dasar ilmu, barakallahu fikum, sehingga semua perkara-perkara tadi bisa berbuah pahala, bernilai sedekah fi sabilillah. Wallahu taala alamu bissawab. Ada yang bertanya, akhwan, bolehkah mengikuti tabungan haji di bank konvensional atau bank-bank syariah, di mana ada sebagian bank menawarkan tanpa bunga dan tanpa biaya administrasi. Kemudian di akhirnya sebelum haji, pihak bank memberikan bingkisan dan lain-lain. Bank tersebut mendaftarkan nasabah setelah kuota mencukupi. Ada yang kayak gini? Hah? Yakin? Yakin? Hah? Yakin? Jumlah yang disetorkan sama dengan ONH resmi dari pemerintah? Apakah ada lebihnya? Duh, ya itu makanya dipahamkan. Nah, kalau itu ya, mereka gampang mengatakan tanpa bunga, tanpa administrasi. Tapi itu nyetornya itu melebihi, melebihi ketetapan ON harus di pemerintah. Lebihnya itu yang keuntungannya dia, barakallahu fikum. Entah namanya apa, yang penting begitu. Barakallahu fikum. Jadi kalau tabungan haji itu dengan tanpa bunga, dengan tanpa administrasi, dengan tanpa apapun, dan yang disetorkan persis seperti nominal yang ditetapkan oleh pihak pemerintah sebagai ONH resmi, adalah bas. Jadi ketika anda nabung, ternyata melebihi ONH yang ada, dikembalikan. Hanya diambil sesuai dengan nominal ONH resminya. Kalau kurang, suruh nambahi sampai sempurna sesuai dengan jumlah ONH tersebut. Ada labas, ada masalah, barakallahu fikum. Ya, banknya dijadikan sebagai tempat untuk nabung duit gitu loh. Jadi faham insyaallah ya. Jadi faham insyaallah taala. Ketentuan yang berikutnya, jangan senang dulu. Ketentuan yang berikutnya, barakallahu fikum, dari pihak bank tidak boleh menginvestkan dana tabungan tadi untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan pihak bank. Artinya, memang dia nyekel to ae. Tapi kalau kemudian dia gunakan untuk invest, dana invest dia kembangkan, itu hasil keuntungan dia, itulah sisi ribanya dia. Paham, Bang? Amin. Nah, jadi apalagi kalau ada administrasinya, ada bunganya dan segala macamnya, sudah seperti itu, diinvestkan lagi sama pihak bank. Oh, tambah karu-karuan ya. Nah, jadi prinsipnya jok moyo, ada kesempatan berangkat, ya berangkat sesuai dengan ketentuan yang ada, dengan tanpa pelanggaran syar'i. Kalau belum ya sudah, gimana lagi. Sekarang lo gak usah pakai apa namanya begitu-begitu. Nah, apa namanya, daftar nunggunya bisa lama banget. Nah, sambil nunggu lama, santum apa namanya, lunasi selesai. Cuman kan mereka tertarik dengan dana tabungan haji ini kan karena berangkatnya lebih cepat, begitu ya. Tapi nyatanya juga cepat banget. ya lama cuy. Kalau nggak bisa ya sudah, jangan melanggar syar'i hanya karena perkara-perkara yang semacam ini. Nggak bisa haji ya umroh juga bisa. Atau dengan cara yang lain, nggak tahu gimana caranya. Nah, ada yang mengatakan dengan cara paling bisa dengan cara yang lain yang kuotanya lebih sedikit itu memungkinkan para pelukum. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanyakan? Nah, iwah. Apa Islam itu melegalisasi bahwa urusan uang itu diambil suami? Gimana? Hadis yang tadi itu ya. Iya. Apa melegalisasi bahwa uang itu diambil suami? Sudah saya terangkan kemarin pada pertemuan pekan yang lalu, dalam prinsip Islam barakallahu fikum masing-masing pihak memiliki uangnya sendiri-sendiri. Suami itu memiliki hartanya sendiri, istri memiliki hartanya sendiri. Kewajiban suami menafkahi istrinya. Kalau dia enggak mampu, maka nafkahnya sesuai dengan batas kemampuan dia. Kalau dia memiliki kemampuan harta, maka nafkahnya dengan standar pertengahan masyarakat. Selebihnya ya dia pegang sendiri. Jadi paham ya, istri tidak boleh mengambil harta suami dengan tanpa izin. Suami juga demikian, enggak diperbolehkan menggunakan harta istri dengan tanpa izin dia. Itu prinsipnya. Jadi paham misalnya. Nah, sudah kita jelaskan kemarin pada pekan yang lalu itu para guru. Nah, ada lagi yang lain? Nah, ada yang lain? Santai aja, komatnya gampang. Dengan komat tadi. Nah, ketika terjadi usaha bersama antara suami istri, barakallahu fikum, dan tidak mungkin diidentifikasi, nah gitu ya, nyampur dia. Ya, yang pertama harus meminta keridhaan sang istri. Ya, ki usaha bareng, mangan bareng. Betul ya? Jadi ya gimana lagi ya, nafkahnya kamu ya diambilkan dari sini. Harapan itu mau gitu ya. Cuma nanti ketika terjadi sesuatu, misal kematian, satu dari mereka mati, entah suaminya atau istrinya, ketika harta itu harta bersama dan tidak mungkin diidentifikasi, maka ketika ada kematian, harta itu dibelah dua terlebih dahulu. Baik, yuqassam qismain, dibagi dua terlebih dahulu, qismun lizauj wa qismun lizaujah. Baik, kemudian harta yang mati itulah yang dibagi sesuai dengan ahli waris yang ada ketika itu. Istri dapat dari suami yang telah mati, atau suami dapat dari istri yang telah mati. Dikarenakan kita termasuk ahli waris. Paham dong? Begitu pula barakallahu fikum ketika terjadi perceraian, yang nggak mungkin rujuk lagi, entah apa namanya, talak satu atau talak dua yang masih rujuk lagi sampai selesai masa iddah, atau talak tiga, maka hartanya harus dibagi dua. Paham ya? Harus bagi dua. Entah dikasih nama gono gini atau gini gono, yang penting harus dibelah dua. Barakallahu fikum. Ini kalau tidak mungkin diidentifikasi atau diklasifikasi. Kalau memungkinkan untuk itu, maka harus diidentifikasi. Namanya suami sendirikan, namanya istri sendirikan. Ya udah, dewe-dewe. Dan kewajiban suami sekali lagi memberikan nafkah kepada keluarganya. Barakallahu. Nah, ini. Kembali. Istri itu cuma tinggal di rumah, jadi tidak bekerja, kita keluar. Kita yang bekerja. Kalau terjadi sesuatu yang misalkan mereka, itu berarti kan yang istri tidak punya apa-apa. Ya sudah, kalau yang meninggal istri nggak punya apa-apa ya nggak ada warisan, nggak punya harta, apa yang mau diwarisi? Ketika ada perceraian, ya tidak ada harta gono gini itu. Dia nggak punya apa-apa. Yang ada itu bukan harta gono gini. Ketika ada perceraian, laki-laki dianjurkan untuk memberikan sedikit mut'ah, sesuatu yang menyenangkan istrinya, sehingga betul-betul perceraiannya baik-baik. Itu bukan harta gono gini itu. Yang dimakan dengan kondisi ini kan entah bagi dua atau apa gitu, minta mut'ah. Itu apa namanya, dari pihak suami yang memberikan pada sang istri ketika ada perceraian, barakallahu fiik. Pemati'uhunna, barakallahu fiik. Saya paham ya? Dan itu dianggap dia itu seperti yang dikerjakan sama orang sehingga walaupun nanti terjadi penilaian itu bahasa itu nggak bisa, tetap nggak bisa. Ya ada kewajiban untuk menggaji istri, namanya nafkah kan gitu ya. Gajinya kalau suaminya nggak mampu ya semampunya. Kalau dia punya kelebihan maka standar gajinya, kalau dikasih bahasa gaji pertengahan masyarakat. Kalau bisa menggunakan bahasa nafkah. Ya sudah, begitu selesai ada yang mati, ada yang cerai, selesai penggajiannya ini, selesai penafkahannya, selesai. Tidak ada pembagian harta setelah itu. Harta terjadi pembagian dalam kondisi yang saya terangkan tadi. Ketika memiliki harta bersama di antara mereka berdua. Ya Allah. Nah itu namanya fardun wa naflun. Fardun wa nafilah. Artinya dia sudah melaksanakan kewajiban dia menafkahi istri plus mendapatkan pahala nafilahnya. Dapat dua pahala, pahala kewajiban dan pahala kebaikan dia yang melebihkan nafkah untuk sang istri. Itu suami yang baik. Jadi suami yang baik yang kalau dia punya kemampuan itu enggak dipas. Gitu lah, dikasih kelebihan sedikit, hanya sedang arah secara pertengahan masyarakat satu bulan sekian. Nih, nafkah untuk kamu tak lebih. Gitu. Itu suami yang baik. Ya apa? Untuk nafkah istri itu digunakan untuk istri saja atau? Ya terserah antum. Ya terserah antum. Gimana antum mengaturannya? Tadi kan ada tertibnya untuk kamu, untuk istrimu, untuk anakmu. Itu kan kabeh itu. Maksudnya gini, kan kita masih nafkah untuk istri. Dengan tujuan istri itu nantinya kalau sudah nafkah itu akan suami sama. Nah iya itu kan gimana pengaturannya, antum ngasih untuk anak istri saja tanpa antum atau kan pakai antum ya, kalau antum mau sama mereka juga ya dimasukkan jatahmu di situ, ini untuk anak istri, ini untuk saya, kita makan bareng-bareng ya, nanti gitu ada tertibnya di situ. Cuman umumnya yang ada di Indonesia ini bareng-bareng gitu loh. Nah gitu ya, semuanya bareng-bareng. Kita, anak, istri, itu sudah menjadi sebuah kesatuan yang tak terpisah. Satu paket. Artinya kalau mau apa namanya dihitung sesuai dengan hitungan yang ada, untuk aku sendiri, istri sendiri, anak sendiri, masing-masing anak sendiri-sendiri. Tergantung anaknya itu berapa. Ada paham ya? Nah, ada loh. Istri satu, anak 6. Ya sudah, istri itu berapa dalam sebulannya? Standar pertengahan. Anak 1, 2, 3, sekarang berapa standarnya? Dikasih sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Nih, antum nimbrung, kamu lebihkan yang untuk antum pribadi tadi itu. Ada loh. Selebihnya ada harta itu punya suami sendiri atau punya istri sendiri, kalau dia punya memiliki harta dia sendiri. Ada paham ya? Nah, ya karena memang di Indonesia bareng-bareng itu apa dirinya itu mau dipisah-pisah setengah mati ngitungnya ini. Sudah bareng aja, yang penting ada unsur dari Al-Quran di situ dan ada kecukupan para. Naam, wallahu ta'ala alamu bisawab. Dia ada kebutuhan lainnya ada sekitar. Saya kata ada misalnya satu bulan kita sekian besar seperti satu bulan ini dan mungkin karena uang itu nikah jadinya ada tempatnya tahu juga. Saya bilang boleh. Ya itu semua tergantung kira-kira yang ada. Kalau dari bawa suami istri, masya Allah. Apalagi begitu, hartanya punya suami, istrinya dikasih kebebasan, pakaian, seperlumu dan se kepentingan kamu, masya Allah itu luar biasa itu. Ya. Cuma jangan lupa nanti urusan masalah urusan tentang masalah warisan dan segala macam itu harus ada pemilahan-pemilahan. Terakhir, suka salat rek. Tentang urutan mempelajari kitab. Kenapa? Lebih dulu kita mencoba soalnya kemarin ada orang yang memberikan apa mempelajari sebelum mempelajari kitab. Tartibnya harusnya lebih dasar lagi. Qawaidul Arba, Suluh Salata, Suluh Sita, Awaqidul Islam, baru kita naik bisa langsung ke Subuhat, bisa langsung kita bertauhid. Kalau yang temukan matan kita bertauhid didahulukan, baru kemudian ke Subuhat, dikarenakan yang itu pembantahan kepada Subuhat kaum musyrikin. Kalau kamu gak memiliki asal yang kokoh, nanti akan bingung untuk mempelajari ini. Tapi kalau anda mahukan syarah kita bertauhid itu Fathul Majid, besar itu. Dahulukan kasih syarat baru kemudian Fathul Majid. Wallahu a'lam bishawab. Nakfilah. Munasubhanakum. Alhamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.